Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala fi ta'liqihi ala kitabi Al-Qa'id Al-Hisan li Syekhihi Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala hadhihi Al-Qa'idah بين فيها المؤلف أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأنه جامع بينهما محكم ومتشابه. Kaidah ini penulis menjelaskan di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu muhkam. Dan juga di saat yang sama Al-Quran itu adalah mutasyabih. Dan juga di saat yang sama Al-Quran itu adalah menggabungkan keduanya. Muhkam dan mutasyabih. Fa'ala al-ma'na al-awwal muhkam ay muttaqin. Fa'akhbaruhu sidqun. Wa ahkamuhu adlun. Ya, maka menurut makna yang pertama, bahwa Al-Quran itu muhkam seluruhnya. Apa makna dari muhkam di sini? Yakni muttaqin. Yakni itqan. Atau mutqin di sini ya. Mutqin. Yaitu itqan. Memiliki kekokohan. Kokoh dalam masalah. Ya, makna kokoh dalam masalah lughah. Kokoh dalam masalah hukum, ya. Jadi di sini mutqin yakni berasal dari itqan yaitu kokoh. Maka kabar-kabar yang disebutkan di Al-Qur'an itu sidq, jujur, benar, ya. Al-haq. Tidak ada kabar yang dusta di Al-Qur'an, tidak ada kabar yang tidak akurat di Al-Qur'an. Wa ahkamuhu adlun. Dan hukum-hukum yang disebutkan di Al-Quran itu adil, tidak zalim, ya, tidak memberikan madarat. لِأَنَّ الْخَلَلَ فِي الْخَبَرِ يَكُونُ بِمُخَالَفَةِ الصِّدَقِ وَالْخَلَلَ فِي الْحُكْمِ يَكُونُ بِمُخَالَفَةِ الْعَدْلِ. Karena adanya kecacatan, ini lawan dari itqan. Itqan itu kokoh, bagus, ya, sempurna, dan makna-makna yang semisalnya. Lawan dari itqan, ya, maka ada khalal. Khalal di khobar itu dengan menyelisihi sidq. Ada kedustaan, ada ketidakakuratan. Ya, kabar-kabar di Al-Quran semuanya adalah al-haq, semuanya adalah kebenaran. Wal khalal fil hukum yakunu bi mukhalafatil adl. Dan khalal di hukum, kecacatan dalam masalah hukum itu adalah ketika dia menyelisihi keadilan. Ketika hukum tersebut mengandung kezaliman, kemadaratan. Walihada qala Allah Ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah sempurnalah kalimat-kalimat Rabbmu secara jujur, secara benar, dan secara adil. Benar atau jujur dalam khabarnya, adil dalam hukumnya. Jadi sidqa wa adla ini adalah dua sifat untuk seluruh apa yang disebutkan di Al-Quran. Karena apa yang disebutkan di Al-Quran antara dia khabar atau dia perintah. Dan termasuk perintah yakni larangan. Antara dia khabar, menjelaskan kepada manusia tentang nama dan sifat Allah, menjelaskan kepada manusia tentang keadaan atau kisah para nabi dan rasul, menjelaskan kepada manusia tentang bagaimana hari kiamat, bagaimana surga dan neraka, menjelaskan kepada manusia tentang kisah-kisah orang terdahulu, baik yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang diberikan azab. Maka semua penjelasan tersebut sidq, kebenaran, jujur, ya, dan akurat. Dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ataupun apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya itu adil. Baik itu perintah untuk bertauhid, perintah untuk salat, perintah untuk zakat, perintah untuk semua hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Termasuk perintah untuk berhijab bagi perempuan. Perintah untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua adalah keadilan. Demikian pula, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan dari Allah itu juga adalah keadilan. Larangan untuk berzina, larangan untuk membunuh, dan yang lebih utama lagi, larangan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah keadilan. Lawan dari kezaliman. Ya, maka ayat ini, kalau misalnya kita melihat orang-orang yang memiliki syubhat bahwa Al-Quran di antara hukum yang disebutkan di situ, di antara syariat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di Al-Quran itu ada yang misalnya zalim atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau ya tidak sesuai dengan yang terbaik untuk masa ini dan seterusnya, maka dia telah menentang firman Allah Subhanahu wa taala ini. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Idzan kulluhu muhkam min hadzal wajh. Ay mutqinun fi akhbarihi wa fi ahkamihi. Maka semua dari Al-Qur'an itu muhkam dari sisi ini. Yakni mutqin. Yani itqan ya. Dalam masalah khabar-khabar yang disebutkan di Al-Qur'an dan dalam masalah hukum-hukum yang disebutkan di Al-Qur'an. Fa fi akhbarihi naqul kulluha sidqun laisa fiha kadzib wa fi ahkamiha wa fi ahkamihi kulluha adlun laisa fiha jawr wala dhulm biwajhin minal wujuh. Maka dalam kabar yang disebutkan di Al-Qur'an kita katakan semuanya itu adalah kebenaran, kejujuran, tidak ada di dalamnya kedustaan, kesalahan. Dan dalam hukum-hukum yang disebutkan di Al-Quran, semuanya itu adalah keadilan. Tidak ada di dalamnya kezaliman. Ya, tidak ada di dalamnya kezaliman dari sisi manapun. Biwajahin minal wujuh. Tidak ada kezaliman sama sekali di dalamnya. Wa nazidu aydan bin nisbati li syari'atil islamil muhammadiyah anna ahkamaha kullaha yusrun laisa fiha masyakkah. Ya, dan kita tambahkan juga di dalam kalau kita membahas tentang syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa hukum-hukumnya itu semuanya adalah kemudahan. Tidak ada di dalamnya masyakkah. Ya, maka semua firman Allah Subhanahu wa taala baik itu Al-Qur'an ataupun kitab-kitab sebelumnya selama itu belum dipalsukan, selama itu belum diubah, maka semuanya adalah memiliki dua sifat ini, sidqu wa adl, yaitu jujur, benar, dan adil. Dan ditambah lagi apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk syariat Islam Muhammadiyah, syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak hanya ya, tidak hanya sidq, tidak hanya benar dan jujur, tidak hanya adil, tidak hanya adil, tetapi juga yusr, mudah. Laisa fiha masyakkah, tidak ada masyakkah di dalamnya. Kama qala Allah ta'ala fi wasfin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yadu anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Ya, yaitu tidak ada lagi beban untuk ya mereka. Tidak ada lagi beban yang awalnya ada pada mereka. Jadi ketika misalnya ada hukum yang memiliki masyakkah, memiliki ya hal yang memberatkan di situ, maka syariat Islam pasti akan memberikan rukhsah. Al-masyakkah tajlibut taisir. Masyakkah itu akan mendatangkan kemudahan. Ya, maka di sini kita perhatikan di sini bahwa di antara sifat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah user. Oleh karena itu ketika misalnya orang berpuasa kemudian sakit, maka tidak wajib berpuasa. Musafir walaupun sehat tidak wajib berpuasa. Orang yang sudah sepuh tidak bisa lagi berpuasa, maka tidak wajib berpuasa, ya, tapi wajib fidyah dan seterusnya. Maka ini semua adalah kemudahan dari syariat. Dan kita mengetahui bahwa di zaman di syariat sebelumnya ketika misalnya ya masalah qisas misalnya, ketika ada orang membunuh orang lain, di syariatnya Nabi Musa alaihissalam itu wajib pembunuhnya dibunuh oleh ulil amri. Wajib dibunuh. Wajib dikisos. Di syariatnya Nabi Isa alaihissalam wajib dimaafkan. Ya. Tetapi di syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulil amri memberikan pilihan. Pilihan kepada siapa? Pilihan kepada keluarga korban. Mau pelakunya ini dikisos oleh ulil amri, bukan oleh keluarga korban sendiri, ya, tidak ada main hakim sendiri di dalam Islam. Oleh ulil amri dikisos, atau meminta uang diat, ya, atau memaafkan. Maka ada pilihan seperti ini. Jadi di sini ya adalah pertengahan. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang adil dan juga pertengahan dan juga mudah, ya, dan banyak lagi sifat-sifat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Maka di sini ini adalah hal yang tidak banyak disorot, seolah-olah ketika ada pembunuhan di dalam Islam kemudian itu seolah-olah pasti langsung dikisos. Ah, banyak orang yang kemudian, wah, ini melanggar HAM dan seterusnya dan seterusnya. Hah? Antum melihatnya dari sisi pelaku. Coba lihat dari sisi keluarga korban. Bagaimana mereka harus bersedih ketika ya orang yang mereka cintai dibunuh begitu saja oleh orang lain. Syariat Islam adalah syariat yang adil. Ya, antum bicara HAM ketika masalah kisos. Tapi gimana HAM untuk korban? Hah? Bagaimana? Maka di dalam Islam tidak langsung dikisos. Ulil amri menanyakan kepada, memberikan, mempersilahkan kepada keluarga korban. Apakah ini mau dikisos atau mau dimaafkan? Kalau mau dimaafkan, apakah mau minta uang diat atau dimaafkan sama sekali? Ini haknya keluarga korban. Dan seandainya, keluarga korban ada beberapa, seandainya ada satu saja yang memaafkan, yang lain meminta ini tolong dikisos. Yang satu, ada satu, salah satu saja yang memaafkan, khalas dimaafkan. Lihat bagaimana ya, syariat Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Pelaku tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi ya, syariat memberikan kepada keluarga korban pilihannya. Ah. Maka kalau misalnya ada orang liberal kemudian berpikir bahwa ya, setiap pembunuhan pasti dikisos sehingga ini tidak adil, kata mereka, itu syariatnya Yahudi. Ini syariatnya Yahudi sampai sekarang. Itu sejak syariatnya Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Hah? Syariatnya Islam tidak seperti itu. Ya, itu sudah dianulir oleh Allah Subhanahu wa taala ke mana saja antum. Gitu ya. Ke mana saja antum? Sudah dianulir sejak 1400 tahun yang lalu, bahkan sejak Nabi Isa alaihissalam. Ya, syariatnya Nabi Isa yang membunuh wajib dimaafkan. Coba bagaimana itu? Sudah dianulir sejak lama. Dianulir lagi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke mana saja antum? Wa wasafahu bi annahu mutasyabih, ay yushbihu ba'dahu ba'dan fil kamal wal judah fil uslub wal balaghah fis sidq wal adl wa fil naf' wa fi kulli syai. Fa ba'dahu yushbihu ba'dan la yukhalifuhu abadan wa la yunaqidu. Dan di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu adalah mutasyabih. Yani yushbihu ba'dahu ba'dan fil kamal. Sebagian ayatnya menyerupai sebagian ayat yang lain. Yani semuanya itu mirip-mirip. Serupa. Yani sama. Sama dalam masalah apa? Dalam kesempurnaannya. Dalam al-judah fil uslub, kebagusan dalam ya stylenya Al-Qur'an, metodenya Al-Qur'an untuk menyampaikan makna. Wal balaghah, ya, dan juga kefasihan Al-Qur'an. Fi sidq wal adl wa fi naf', dalam kebenarannya, kejujurannya, keadilannya, kemanfaatannya, dan segala seluruh apa yang menjadi sifat Al-Qur'an, seluruh ya karakteristik yang menjadi sifat Al-Qur'an itu semuanya Al-Qur'an itu memiliki ya karakteristik yang tertinggi. Fa ba'dahu yushbihu ba'dhan, maka ayat-ayatnya itu mirip satu sama lain, yakni mirip dalam kesempurnaannya. Tidak ada ayat yang bagus tapi kemudian ada ayat yang jelek, tidak ada. Semuanya sama-sama bagus. Naam, ada ayat yang lebih utama daripada yang lain, tapi sama-sama bagus semuanya. Ya. Mengatakan ada ayat yang lebih utama daripada ayat yang lain, tentunya tidak mengatakan ayat yang lain itu jelek dari sisi kesempurnaannya, jelek dari sisi uslubnya, jelek dari sisi kefasihannya, tidak. Tapi semuanya sama-sama bagus, tetapi ya kemudian ada derajat-derajat, mana yang lebih utama, mana yang tidak. Ayat yang membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala, ayat kursi misalnya, surat Al-Ikhlas misalnya, tentunya lebih utama daripada ayat atau surat yang membicarakan tentang Abu Lahab, tentang Fir'aun, ya. Tentunya demikian. Maka tetapi semuanya memiliki uslub yang sempurna, kefasihan yang sempurna, kesempurnaan ya, al-kamal dan seterusnya. Fa jama'a bainal amrayn, al-ihkam wat tashabuh. Maka Al-Qur'an itu menggabungkan dua sifat. Yang pertama ihkam, yakni muhkam tadi, kemudian tashabuh, yakni mutasyabih. Fa ma'na al-ihkam huna huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamat. Ya, baik. Jadi di saat yang sama Al-Qur'an disifati dengan sifat ihkam atau muhkam. Tadi kita sebutkan ya bahwa khabarnya itu benar, jujur, dan hukumnya itu adil, maka itu makna dari muhkam. Kemudian di saat yang sama, seluruh dari Al-Quran itu adalah mutasyabih. Apa yang dimaksud mutasyabih? Yani tasyabuh. Sama atau mirip, serupa. Serupa dalam kesempurnaannya, sama dalam kesempurnaannya, sama dalam kedalaman maknanya, sama dalam bobot maknanya, dan seterusnya. Sama dalam balaghahnya, kefasihannya, dan seterusnya. Ini sifat dari seluruh ayat di Al-Quran. Semuanya muhkam, di saat yang sama semuanya mutasyabih, yakni tasyabuh. Serupa atau sama. Tetapi, di saat yang sama juga, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran, sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih. Apa yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyabih di sini, maknanya sudah berbeda dengan makna yang sebelumnya. Ya, jadi, perhatikan, di sini ada tiga sudut pandang. Yang pertama, menyebutkan bahwa Al-Quran itu semuanya muhkam. Taib. Yang kedua, menyebutkan bahwa semuanya itu mutasyabih. Yang ketiga, menyebutkan bahwa sebagian ayat Al-Quran itu muhkam, sebagian ayat Al-Quran itu mutasyabih. Muhkam yang di sudut pandang ketiga ini, maknanya berbeda dengan muhkam yang di sudut pandang pertama. Mutasyabih yang di sudut pandang ketiga ini maknanya berbeda dengan mutasyabih yang ada di sudut pandang kedua. Ya, maknanya berbeda. Perhatikan. Jadi di sini ya, ini adalah kata yang memiliki banyak makna. Apa itu istilahnya kalau di bahasa Indonesia? Kalau sinonim, lafadznya beda, maknanya sama. Itu sinonim. Ya. Kalau lafadznya beda, maknanya berlawanan, antonim. Tapi kalau satu kata, lafadznya satu, tapi maknanya banyak, beberapa, itu apa? Istilahnya itu nanti setelah kajian ya, mungkin diberitahu kepada Anda. Maka di sini, kata muhkam di sudut pandang ketiga, maknanya apa? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, Alkitab, yakni Al-Quran, minhu ayatum muhkamat. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Apa yang dimaksud muhkam di sini? Wadihat jaliyat. Yaitu jelas, tidak ambigu, tegas, maknanya jelas gitu ya. Fal ihkamu huna bi ma'nal idahi wal bayan. Maka muhkam di sudut pandang ketiga itu maknanya adalah jelas. Ya, ihkam maknanya penjelasan. Maka muhkam maknanya jelas. Wal mutasyabih, mutasyabih di sudut pandang ketiga, apa maknanya? Al khafiyul makna. Alladzi la yatabayyanu wajhu sawabihi illa lirrasikhina fil ilm. Ya. Makna mutasyabih adalah maknanya tersembunyi. Tidak bisa diketahui maknanya atau maknanya itu masih samar kecuali bagi orang-orang yang kokoh ilmunya, ahli ilmu, orang yang berilmu. Ya, jadi di antara ayat Al-Qur'an ada ayat Al-Qur'an yang dibaca bahkan oleh orang awam sekalipun, ya. Walaupun dibaca oleh orang awam sekalipun, orang awam langsung bisa paham. Bahkan walaupun tidak tahu bahasa Arab, baca terjemahannya, insya Allah paham maknanya. Apa contohnya? Ya, banyak sekali. Di Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu muhkam. Ya. Hampir semua yang ada di Al-Fatihah, ya, ketika dibaca langsung, insya Allah langsung bisa dipahami maknanya, kecuali beberapa tempat mungkin perlu dijelaskan sedikit. Ya, seperti misalnya apa makna dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Siapakah orang yang dimurkai? Siapakah orang yang sesat? Nah, mungkin butuh penjelasan tambahan sedikit. Tetapi ada ayat Al-Qur'an yang butuh ilmu terlebih dahulu untuk memahaminya. Ya. Maka di sini ini adalah makna tersebut hanya bisa diketahui oleh orang yang berilmu. Ya, hanya bisa diketahui oleh orang yang berilmu. Kita lihat nanti ada contohnya insyaallah. Wa li hadza qala fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Ya, adapun orang-orang yang di hatinya itu ada penyimpangan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Yani ammar rasikhun fil ilmi fayaqulun amanna bihi wa ya'lamuna minhu ma yakhfa 'ala ghairihim. Adapun orang-orang yang kokoh ilmunya, maka mereka berkata kami beriman kepadanya dan mereka mengetahui apa makna yang tersembunyi, ya, di ayat tersebut. Mereka mengetahuinya sedangkan orang lain tidak mengetahuinya. Ini keutamaan orang berilmu. Mereka berkata, kullu min indi rabbina. Semuanya berasal dari Rabb kami. Ayat yang muhkam, ayat yang jelas, ataupun ayat yang mutasyabih yang tidak jelas maknanya. Tetapi bagi orang berilmu semuanya jelas maknanya. Ini ditafsirkan oleh ayat yang lain. Ya. Maka ini perbedaan antara orang yang kokoh ilmunya dengan orang yang tidak berilmu. Ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang kokoh ilmunya tersebut. Wa huna mahattun niza' wa mahakkul afkar wa mawdi'ul ikhtibar. Maka di sini ini adalah tempatnya perselisihan. Tempatnya, ya, perbedaan pemikiran dan tempatnya ujian. Mawdi'ul ikhtibar. Fa'inna minan nasi man idza ra'a mithla hadhihi an-nusus al-mutashabiha allati zahiruha yukhalifu ba'dan akhadha minha sababan lit-ta'ni fil Qur'anil Karim. Karena di antara manusia yang ketika mereka melihat ada di sebagian nas-nas Al-Qur'an, sebagian ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabih, yang zahirnya itu menyelisihi zahir atau menyelisihi sebagian ayat yang lain, zahir dari ayat mutasyabih tersebut menyelisih sebagian ayat yang lain, maka orang yang memiliki penyimpangan tersebut, orang yang menyimpang tersebut, orang yang sesat, dia akan mengambil, ya, ayat yang mutasyabih, kemudian dia akan menggunakannya untuk, ya, sebagai sebab untuk mencela Al-Qur'anul Karim. Wa qala inna hadzal Qur'ana yatanaqad. Kemudian mereka berkata bahwa Al-Qur'an ini saling kontradiksi satu sama lain. Yaqulu laisa kamitslihi syai. Mereka berkata, laisa kamitsli syai, tidak ada yang semisal dengannya. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqul wa huwas samiul basir. Kemudian setelahnya dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian orang yang menyimpang berkata, Idza kana sami'an basiran faqad mathala man lahu sam'un wa basar. Kalau seandainya Allah itu mendengar dan melihat, maka itu serupa dengan makhluk yang bisa juga mendengar dan melihat. Ini pemikirannya orang yang menyimpang. Ya. Padahal yang dimaksud tidak serupa, tidak ada yang serupa dengan Allah, yakni dalam hakikat sifat tersebut, kesempurnaannya. Tidak ada ya yang seperti Allah dalam masalah kesempurnaan sifatnya. Naam, makhluk mendengar, Allah mendengar, tapi pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk. Pendengaran Allah sempurna, pendengaran makhluk penuh cacat. Makhluk melihat, Allah melihat, naam, tapi Allah, penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluk. Ya, penglihatan Allah itu sempurna. Sehingga ini menunjukkan bahwa ya ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menggabungkan semuanya, tidak ada yang serupa dengannya, tapi di saat yang sama Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka kita tetapkan bahwa Allah memiliki sifat pendengaran dan penglihatan, tetapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak serupa. Tidak ada yang serupa dengan pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menyimpang maka mempertentangkan ya ayat ini. Idzan fihi istibah, kata mereka. Maka di sini ada ya ada istibah. Istibah ini kerancuan. Kalau mutasyabih yang di sudut pandang kedua itu dari kata tasyabuh, serupa. Tapi mutasyabih yang di sudut pandang ketiga itu dari kata istibah, yakni kerancuan. Maka kita katakan itu kerancuan menurut antum. Tidak rancu kalau kita memahaminya dengan benar. Wa qauluhu wa la yu'zanu lahum fayatazirun, tidak ada yang diizinkan pada hari itu bagi mereka sehingga mereka meminta izin, yakni di padang mahsyar, di akhirat. Tidak ada yang diberikan izin untuk berbicara. Yunaqidu qaulahu, ini kata mereka kontradiksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasuula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditsa. Ya, maka di ayat yang kedua ini mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala yaktumun Allah haditha, tidak menyembunyikan kepada Allah sama sekali kejadian atau peristiwa atau perbuatan mereka ketika mereka di dunia. La yaktumun Allah haditha. Ya. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kemudian di ayat yang ketiga, ya, mereka berkata, wallahi rabbina, demi Allah rabb kami, ma kunna musyrikin, kami tidak musyrik. Kami bukan orang-orang yang musyrik dulu ketika masih di dunia. Hah. Jadi tiga ayat ini, ya, ayat pertama mengatakan tidak diberikan kesempatan mereka untuk meminta izin atau meminta uzur, ya, memberikan alasan. Di ayat yang kedua disebutkan mereka tidak akan menyembunyikan apa yang mereka perbuat sama sekali di dunia. Di ayat yang ketiga mereka berkata ma kunna musyrikin, kami tidak musyrik ya Allah di dunia dulu. Ini zahirnya kontradiksi. Ini ayat-ayat mutasyabih. Tidak jelas. Kecuali kalau setelah dijelaskan bagaimana pemahaman yang benar. Ya, nanti Syekh Al-Utsaimin akan menjelaskan. Ya. Kita lanjut dulu. Waqaluhu wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Kami bangkitkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada hari ini atau pada hari tersebut zurqa. Berwajah biru, yakni muram, ya, wajah biru. Di sini zurqa, biru. Yunaqidu qawlahu, ini kontradiksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabayyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana ada wajah-wajah yang putih, ada wajah-wajah yang hitam. Jadi yang mana yang benar, biru atau hitam? Ini pemikirannya orang-orang yang memiliki penyimpangan atau syubhat di hatinya, mereka akan mencari-cari, ya, kesalahan atau kontradiksi yang ada di Al-Qur'an. Famithlu hadhil ayat qad yaqulu qa'il kaif Hadza tanakut. Maka ayat-ayat yang semisal ini bisa jadi ada yang berkata, bagaimana ini? Ini adalah kontradiksi. Na'am hum qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin wa yaqulu fil ayati al-ukhra wa la yaktumuna Allah haditha falladhi halafa annahu laysa musyrikan katim bal halafa ala dhalika wa huwa kadhib fahadha tanaqud wa qalu hadha wa qailu hadha hum alladhina fi qulubihim zayg wal iyad billah yatba'una hadha al mutashabih. Ya, mereka berkata di ayat yang satu, demi Allah wahai Rabb kami, kami bukanlah orang-orang musyrik. Yakni ketika dahulu di dunia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wala yaktumuna Allah haditha. Mereka tidak akan menyembunyikan satu perbuatan atau kejadian atau peristiwa apapun. Tidak akan menyembunyikannya kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Maka mereka berkata, orang yang bersumpah wallahi rabbina ma kunna musyrikin, ini bersumpah demi Allah Rabb kami, kami bukan orang-orang musyrik dulu. Mereka yang bersumpah bahwa mereka itu bukan musyrik, ini adalah orang yang menyembunyikan perbuatan mereka dahulu. Bahkan mereka telah bersumpah ya bahwa mereka tidak musyrik, sementara itu mereka adalah orang yang berdusta. Mereka telah bersumpah palsu. Sudah melakukan sumpah palsu, juga menyembunyikan perbuatan mereka. Ini tanakut, ini kontradiksi dengan ayat yang kedua di sini. Ini bagaimana? Maka Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, orang yang mengatakan perkataan semisal ini, merekalah yang di dalam hatinya ada penyimpangan wal-iyadzubillah, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih ini. Ya, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Bagaimana penjelasannya? Bagaimana cara memahami, mendudukkan dua atau tiga ayat ini? Penjelasannya adalah mereka ya bersumpah dengan lisan-lisan mereka. Karena mereka takut untuk diazab, mereka bersumpah, kami tidak musyrik di zaman dulu. Kemudian lisan mereka dikunci. Kemudian, la yaktumunallah haditha. Tangan mereka, kepala mereka, ya, kaki mereka, badan mereka, kulit mereka bersaksi atas mereka sendiri dulu mereka musyrik. Ah. Jadi dua ayat ini sama-sama benar. Tetapi kita butuh melihat dalil lain, apa yang terjadi di padang mahsyar. Apa yang terjadi saat itu? Maka orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu ada kontradiksi itu sama saja mengatakan bahwa Anda tidak punya ilmu tentang tafsir ayat ini. Dan inilah kejahilan Anda. Maka di sini tidak boleh bagi kita untuk kemudian ya berkata bahwa Al-Quran itu ada kontradiksi atau semacamnya. Al-wajhu tsalits al-muhkam ta'rifuhu al-wadihul bayyin wal-mutasyabih al-khafiy alladhi la yatabayyanu illa lir-rasikhin fil 'ilm. Sudut pandang yang ketiga, muhkam yakni jelas, mutasyabih yakni tersembunyi. Maknanya tidak jelas ya, maknanya tidak jelas kecuali bagi orang-orang yang kokoh ilmunya. Fa in qulta mal hikmah fi anna Allah 'azza wa jalla yaj'alu hadza. Limadha lam yakunil Qur'anu kulluhu muhkaman zahiral ma'na bayyinan. Ya, jika ada yang berkata, apa hikmah di balik ini? Apa hikmah di balik bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih? Mengapa ya Allah tidak menjadikan Al-Qur'an semuanya itu muhkam? Maknanya jelas, maknanya itu ya tidak tersembunyi. Maka kita katakan al-hikmatu fi dzalik al-imtihanu wal ikhtibar. Hikmahnya adalah ujian. Li'anna az-za'ighina yattakhidhuna min dzalika mut'inan fil Qur'ani liyubarriru li anfusihim al-kufra bihi wal iyad billah wal iyad billah. Karena orang-orang yang memiliki penyimpangan di hatinya, mereka mengambil ayat-ayat yang mutasyabih tersebut sebagai ya alat untuk mencela Al-Qur'an. Untuk menjustifikasi untuk diri mereka sendiri, ya, menjustifikasi diri mereka sendiri kekufuran mereka. Wal iyadzubillah. Wa ammar rasikhuna fil ilm. Adapun orang yang kokoh ilmunya, Fayattakhidhuna min hadza bayanan lil hikmah. Maka mereka menjadikan, ya, mengambil ayat mutasyabih tersebut itu sebagai penjelasan atas adanya hikmah. Hikmah siapa? Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmatullah jalla wa ala fi ja'lil Qur'ani ala hadzal wajhain muhkaman wa mutasyabihan. Hikmah Allah yang telah menjadikan Al-Qur'an ada dua sisi ini. Sebagian ayatnya muhkam, sebagian ayatnya mutasyabih. Hatta yahya man ya'man hayya an bayyinah. Sehingga hiduplah orang yang hidup di atas dalil dan ilmu dan penjelasan. Wa yahliku man halaka an bayyinah, dan celakalah orang yang celaka di atas ilmu dan penjelasan. Setelah dapat ilmu justru celaka. Wa hadza kama narahu fi kalimatillahi syar'iyyah yakunu aidan fi kalimatillahil kauniyah. Dan ini sebagaimana kita lihat di kalimat-kalimat Allah syar'iyyah, kalimat-kalimat Allah yang syar'iyyah yakni Al-Qur'an. Al-Qur'an ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, itu sebagai ujian. Demikian pula di kalimatillahil kauniyah, di kalimat-kalimat Allah secara kauniyah, ketetapan Allah secara kauniyah, kita juga melihat adanya ujian. Ikhtibar wal imtihan. Pemasalan, qad ya'ti rajulun ila sahibi qabr. Seseorang bisa saja mendatangi ya penghuni kubur yang sudah dikuburkan di kuburannya tersebut. Fayaqul ya wali Allah, ya sayyidi, ya malji, ya malja'i. Wahai wali Allah, wahai sayyidi, wahai malja'i, tempat perlindunganku, tempatku berlindung. Ya mustaghathi, ya mustaghathi, wahai tempatku meminta perlindungan, pertolongan. Anqidh waladi minal marad, selamatkanlah orang tuaku dari penyakit. Fa idza dhahaba ilal bait wajada waladahu, bukan orang tua, ini berarti anak ya. Selamatkanlah atau sembuhkanlah anakku dari penyakit. Fa idza dhahaba ilal bait, kemudian ketika dia kembali ke rumahnya, wajada waladahu qad bari. Dia mendapati anaknya telah sembuh. Dia berdoa kepada penghuni kubur, meminta kesembuhan anaknya, kemudian ternyata anaknya beneran sembuh. Ini bagaimana? Fayaqa'u fi ishtibahin annalladhi ajaba da'watahu hadzal wali sahibul qabr. Maka dia muncul kerancuan di dalam pikirannya bahwa yang menjawab doanya, yang menyembuhkan anaknya tersebut itu adalah wali Allah, penghuni kubur tersebut. Lakin indama yardu mithla hadhil hal ila ar-rasikhin fil ilm. Akan tapi ketika kejadian ini terjadi pada orang yang kokoh ilmunya, yaqulun la yumkin, la yumkin ay yakuna hadha min sahibil qabr. Ini enggak mungkin yang menyembuhkan, yang menjawab doa itu adalah penghuni kubur. Dan orang yang kokoh ilmunya enggak mungkin juga untuk berdoa kepada penghuni kubur, meminta kesembuhan kepada penghuni kubur, tidak. Yani hadza muhalun aslan. Itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang memang ilmunya kokoh. Li'anna sahibal qabr laisa ilahan dunallahi subhanahu wa ta'ala. Karena penghuni kubur itu bukan ilah, bukan Tuhan. Dia bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala walladhina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'aw wa hum yukhlaqun. Orang-orang atau hal-hal apa saja selain Allah yang mereka itu menyeru kepadanya. Berhala-berhala mereka, penghuni-penghuni kubur, wali-wali Allah yang mereka berdoa kepadanya. Mereka tidak menciptakan sesuatu, akan tapi mereka itu diciptakan. Mereka itu makhluk. وَلَا يَسْتَطِعُنَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Mereka itu tidak bisa memberikan pertolongan, bahkan mereka tidak bisa memberikan pertolongan kepada diri mereka sendiri. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Siapakah yang lebih tersesat daripada orang-orang yang menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Orang-orang yang diseru tersebut tidak bisa menjawab doa mereka hingga hari kiamat. Wahum an du'ahim ghafilun. Sementara mereka itu, orang-orang yang mereka arahkan doanya itu, mereka tidak tahu bahwa ada orang berdoa kepadanya. Wahum an du'ahim ghafilun. Mereka tidak sadar bahwa ada orang berdoa kepadanya. Gimana mau menjawab? Fayaqulu ar-rasikhuna fil 'ilm nahnu na'lamu 'ilma al-yaqini anna hadha al-bur' laysa min athari du'a'i ha'ula walakinahu fitnatun min Allah 'azza wa jalla hasala 'inda du'a'i ha'ula la bi du'a'ihim. Orang-orang yang kokoh ilmunya akan berkata, kami mengetahui 'ilma al-yaqin, secara yakin bahwa kesembuhan ini bukan karena doa orang-orang tersebut kepada penghuni kubur, akan tetapi itu adalah ujian, fitnah, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah jadikan kesembuhan tersebut ketika mereka berdoa kepada penghuni kubur, bukan karena mereka berdoa kepada penghuni kubur. Allah jadikan kesembuhan tersebut ketika mereka berdoa kepada penghuni kubur. Ada kenapa? Karena sebagai ujian bagi mereka. Bukan kesembuhan itu karena doa tersebut kepada penghuni kubur tersebut. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kita melihat orang yang pergi ke dukun, orang yang melakukan praktek kesyirikan, kemudian sembuh, kemudian bisa kaya, kemudian diterima kerja, kemudian lulus kuliah, kemudian diterima di universitas, dan seterusnya. Apapun hajatnya. Kemudian hajat tersebut terpenuhi setelah melakukan kesyirikan tersebut, setelah ya meminta ke dukun tersebut, setelah berdoa kepada penghuni kubur tersebut, setelah menyembelih untuk penghuni kubur tersebut, setelah bernazar untuk penghuni kubur tersebut, setelah meminta pertolongan kepada jin atau kepada sebuah penghuni kubur, seorang penghuni kubur dan seterusnya yang sudah mati di kuburan, maka itu semua adalah ujian. Kalau hajat tersebut memang terpenuhi, siapa yang memenuhi hajat tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah letakkan itu, terpenuhinya hajat itu setelah mereka melakukan kesyirikan tersebut, itu adalah ujian bagi mereka. Ada sebagian orang yang berkata, bukankah kita kalau sudah mau mati, boleh bagi kita untuk makan babi? Bukankah kita kalau sudah mati, boleh bagi kita untuk makan babi? Padahal babi itu diharamkan. Demikian pula, kalau ada orang sakit, sudah mau mati, maka boleh bagi kita untuk berobat ke dukun. Berbuat kesyirikan. Karena ini apa? Sama-sama kondisi darurat. Ini sebagian syubhat orang. Ya, sebagian syubhat orang. Kita katakan, yang satu tidak diperbolehkan walaupun darurat, yang satu diperbolehkan walaupun darurat. Ala kulli hal, siapakah yang membolehkan pertama kali? Siapakah yang mengharamkan daging babi pertama kali? Yang mengharamkan daging babi pertama kali, itulah yang kemudian memberikan uzur ketika itu darurat. Tetapi yang berbuat kesyirikan, ya, karena adanya kondisi darurat tersebut, itu tetap tidak boleh. Kesyirikan itu tetap tidak boleh, tidak ada dalilnya. Intinya semuanya kembali ke dalil. Ya, intinya semuanya kembali ke dalil. Dan makan daging babi dibolehkan ketika ya ketika kondisi darurat. Mengapa? Karena memang makan daging babi itu adalah sebab. Tapi dia sebab yang diharamkan pada asalnya. Baik. Jadi ada hubungan sebab akibat. Makan daging ayam ini sebab, akibatnya apa? Kenyang, Masya Allah. Apa hukumnya? Halal. Makan daging sapi ini sebab. Apa akibatnya? Kenyang, Alhamdulillah. Apa hukumnya? Halal. Makan daging kambing sebab. Apa akibatnya? Kenyang, gitu ya. Kekenyangan itu ya, udah makan daging ayam, daging sapi sama daging kambing. Masya Allah. Ini kita masih puasa ya. Maka apa hukumnya? Halal. Makan daging babi sebab. Apa akibatnya? Kenyang. Apa hukumnya? Haram. Tapi ala kulli hal, walaupun ini haram, ini ada memang ada hubungan sebab akibat. Orang yang makin daging babi, kenyang. Kalau enggak kenyang, enggak akan ada orang makin makan daging babi memang. Kenapa kok bisa kenyang? Ya, itulah sebab yang telah Allah tetapkan. Makan daging babi, kenyang. Tetapi, dalam kondisi biasanya itu halal, itu haram ya. Dalam kondisi darurat, dihalalkan dalam rangka untuk ya memiliki atau mendapatkan maslahat yang lebih tinggi. Yaitu apa? Terselamatkannya nyawa seseorang. Dan dibolehkannya hanya dengan kadar yang secukupnya. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Kondisi darurat itu ditakar sesuai kadarnya. Tidak boleh ketika kondisi darurat, kelaparan, hanya ada daging babi. Kemudian kita makan daging babi tersebut sampai kenyang gitu ya, sampai gelegean. Tidak boleh. Cukup makan secukupnya sehingga kita ya nyawa kita bisa terselamatkan. Demikian pula haus. Ada bir misalnya. Allahu a'lam, apakah bir itu bisa menghilangkan dahaga atau tidak? Apakah makan minum air ini sebab. Akibatnya apa? Hilang dahaga. Minum jus sebab apa akibatnya? Hilang dahaga. Alhamdulillah, hukumnya halal. Tapi minum bir sebab apa akibatnya? Hilang dahaga. Ini wallahualam, mana tidak tahu ya, tapi mungkin menghilangkan dahaga. Karena para ulama menjelaskan, ketika misalnya kondisi darurat, haus sekali, yang ada hanya bir, na'am, silahkan diminum, halal dalam kondisi darurat tersebut, tetapi hanya sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh sampai, ya, Masya Allah, ini enak sekali. Tidak boleh. Cukup sampai nyawanya terselamatkan. Mengapa dibolehkan dalam kondisi darurat? Karena memang ada hubungan sebab akibat. Sedangkan kesyirikan, berdoa kepada penghuni kubur, apakah kemudian hajatnya terpenuhi? Tidak ada sebab akibat tersebut. Berdoa kepada berhala, apakah kemudian sakitnya sembuh? Tidak ada sebab akibat tersebut. Berdoa kepada, ya, meminta kepada dukun untuk penyakitnya sembuh, untuk hajatnya terpenuhi, untuk ya diterima kerja dan seterusnya. Atau kondisi darurat, ini sudah mau meninggal, sakit parah. Kemudian ke dukun untuk melakukan kesyirikan supaya ini sembuh. Ini enggak ada sebab akibatnya. Tidak ada sebab akibatnya. Yang ada sebab akibatnya adalah antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdoa kepada penghuni kubur, bukan meminta kepada dukun, itu tidak ada sebab akibatnya. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum 'an du'aihim ghafilun." Mereka sendiri tidak tahu bahwa ada yang berdoa meminta kepada mereka, bagaimana mereka mau menjawab doa mereka? "Wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun." Mereka tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa. Sebab akibat diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa memberikan pertolongan, dan mereka bahkan tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka sendiri. Maka ketika kemudian misalnya itu beneran sembuh, itu beneran hajat terpenuhi, itu Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya, tetapi itu adalah ujian. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.